Di kampung kami, saat sholat berjamaah, bacaan Al-Fatihahnya sangat cepat pada saat sir. Anak belum selesai Al-Fatihahnya, bagaimana Ustaz? Ngulangi lagi. Dikatakan membaca Al-Fatihah rukun sholat. Kala itu antum enggak nyampe. Rokaat yang antum belum baca Al-Fatihah padanya mulghatun, dianggap tidak berlaku. Nah, ketika di semua rokaat begitu, ya ngulang lagi sholatnya. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Tapi kalau antum memungkinkan mengejar sedikit aja, antum percepat, mengikuti kecepatan imam tadi. Tapi kalau sudah secepat mungkin, masih juga enggak nyampe Al-Fatihahnya, berarti sudah kebangetan itu imamnya ya. Maka harus mengulang lagi rokaat yang tidak membaca Al-Fatihah padanya. Satu ya, ngulang satu. Dua ya, dua. Tiga ya, tiga. Kalau semuanya, ngulang semua sholatnya. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Apakah kita boleh melawan ketika dizalimi? Dari rinci kemarin ya. Pada pemahaman adab salaf, di antara adabnya salaf, mereka memaafkan orang lain. Bisa menahan amarah, bisa menahan emosi, dan memaafkan orang lain. Masih ingat ya? Kan dirinci kemarin. Kamu disakiti orang lain, dizalimi orang lain, dan kamu bisa membalas. Kamu bisa membalas. Maka dua keadaan terkait dengan dimaafkan atau tidak. Kalau kamu memaafkan dia, dia akan berubah. Insaf, taubat, jadi baik. Maafkan dia. Maafkan dia. Tanda antum ini orang yang kuat. Gitu. Orang kuat yang bukan kuat bergulat, tapi yang bisa menahan emosi ketika marah. Antum menambahkan pahala orang yang bertakwa. Al-kawwi minal ghaid wal-afina anin nas. Yang bisa menahan amarah, maafkan orang lain. Kala itu, maafkan dia. Keadaan yang kedua, kalau kamu maafkan dia, tambah menjadi-jadi dia. Kasih setimpal balasannya. Jangan melebihi batas. Melampaui batas, antum akan berdosa. Setimpal. Kasih pelajaran. Jangan dimaafkan. Jadi harus ada pertimbangan terlebih dahulu. Jangan asal, aku terzalimi Ustaz. Nggak bisa. Wah, gitu. Nah, kamu kapan jadi pemaaf? Kalau menjadi pembalas dendam, semuanya bisa. Mau tinggal balas. Urusan kalah menang, mesti balas. Kali gitu kan. Tapi yang menjadi pemaaf, itu hanya orang besar yang bisa memilikinya. Antum dalam Islam diajari jadi orang besar. Jadi orang yang kuat. Barakallahu fikum. Ketika dimaafkan, taubat, dimaafkan. Khair insyaAllah. Jangan diulangi lagi. Tobat. Gitu. Langsung dia, masya Allah baik. Tobat bagus. Alhamdulillah. Ala taufik. Enggak. Sedikit kamu kasih pelajaran. Yang setimpal. Jangan melampaui batas. Kalau kamu melampaui batas, kamu yang zalim. Barakallahu fikum. Ngerti nggih? Tadi bahas kemarin. Lihat kembali catatannya. Barakallahu fikum. Cuma yang saya tekankan di sini. Berlatihlah, belajarlah untuk menjadi pemaaf yang bisa menahan emosi. Ini perlu latihan. Kalau terkait yang belajar membalas dendam, itu nggak pakai belajar. Itu paling gampang sudah itu. Dizalimi langsung antum, wah kelahi, gelut bisa. Mau tinggal maju, menang kalah kan usah belakangan gitu. Yang penting maju ngelawan wis kan gitu. Itu paling gampang. Anak kecil bisa, orang bodoh bisa, orang goblok bisa. Tapi yang alim tidak semudah itu prakteknya gitu ya. Kan jadi orang yang alim, yang beretika, berakhlakul karimah jadi orang besar. Ada waktunya kamu maafkan, ada waktunya kamu kasih sedikit pelajaran yang setimpal. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bis-shawab. Apakah boleh makmum mendengarkan bacaan imam dan tidak baca Al-Fatihah? Akan dikaji pada bab yang berikutnya insyaallah taala. Spiria. Sabarlah. Pelan-pelan. Labas, kita jawab terkait dengan mustalah. Apa perbedaan musnad dengan mustadrak? Jauh beda. Musnad itu ialah sang muallif menyebutkan hadis masing-masing sahabat tersendiri. Dan menggunakan isnadnya beliau, enggak ada sangkut pautnya dengan buku yang lain. Imam Ahmad punya kitab musnad. Disebutkan musnad Abu Bakar. Abu Bakar semua hadisnya. Isnadnya beliau sendiri. Dan enggak ada sangkut pautnya dengan buku yang lain. Abu Ya'la, Al-Bazzar, dan segala macam. Itu namanya musnad. Kalau mustadrak, itu ada kaitannya dengan Bukhari Muslim. Yang punya ini adalah Al-Hakim rahimahullah. Al-Hakim rahimahullah membawakan dengan sanadnya sebuah hadis dengan rawi-rawi yang sama dengan Bukhari Muslim gitu. Tapi hadis ini di luar Bukhari Muslim, itu namanya mustadrak. Dipahami ya? Dan tartibnya bab fiqih. Bukunya menggunakan bab fiqih, bukan menggunakan nama sahabat, bab fiqih, kitab thaharah, salat, wah kata bab fiqih. Tapi hadis itu di luar Bukhari Muslim. Dipahami insyaAllah ya? Nah, selebihnya pada mustalah akan dikaji insyaAllah pada kitabnya. Masya Allah, gimana caranya ya? Banyak banget ini. Wallahu a'lam kabeh akhirnya. Wallahu a'lam kabeh. Apakah makmum juga ikut membaca takbiratul intiqal di setiap perpindahan gerakan? Iya, baca. Tapi dilirikan sama mereka, enggak dikeraskan. Ini dikeraskan bacaan imamnya. Baca, itu punya wajib. Baca ya, kawan. Wallahu a'lam bis-shawab. Masya Allah. Cukup insya Allah ya. Yang ada ini jangan dinaikkan lagi sudah. Anggaplah sudah berlalu gitu. Nanti kertas yang lainnya lagi insya Allah pada perjumpaan yang berikutnya. Alhamdulillah. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.